Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazilimaini ala sayyidina wa habibina wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil millah amma ba'd. Hadirin para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali bertemu, kita dapat kembali berjumpa di dalam acara yang sama, Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang kita mengkaji di dalamnya salah satu karya Hazrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah yang juga pendiri dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di mana pada bahasan yang lalu kita membahas tentang permulaan adanya kelompok-kelompok yang mulai menyebarkan kebencian, kelompok-kelompok yang mulai mengganggu ketentraman umat Islam, kelompok-kelompok yang mulai mencaci maki para ulama, dan kelompok-kelompok yang mulai menganulir atau menggagalkan beberapa tradisi yang dianggap sebagai ketaatan, digagalkan atau dianulir sebagai keharaman, di mana mereka menuduh bahwa para ulama tidak semestinya diikuti karena para ulama tidaklah maksum atau terbebas dari dosa. Hadirin para pemirsa Soja TV dimanapun Anda berada, di dalam penjelasan selanjutnya, Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa pada kurun sejak tahun 1330 Hijriah ini, bukan hanya kelompok yang menjelekkan para ulama yang muncul, tetapi sudah pula muncul di bumi Nusantara kelompok-kelompok yang menjelekkan para sahabat. Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratu Syekh, melalui kitabnya Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah menyatakan, وَمِنْهُمْ رَافِدِيُّنَا يَسُبُّونَ سَيِّدِنَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَيُكْرَهُونَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيُبَالَغُونَ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ وَأَهْلِ بَيْتِهِ رِضْوَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. Di dalam tahun 1330 Hijriah ini mulai bermunculan kelompok yang mencela Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mereka membenci para sahabat dan juga berlebihan di dalam mencintai Sayyidina Ali dan keluarganya. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang disebut sebagai kelompok Rafidah atau Rafidiyah. Syekh Hasyim Asy'ari juga mensitir pendapat Sayyid Muhammad di dalam syarah Al-Qamus Al-Muhid bahwa sebagian dari kelompok ini pendapatnya itu sudah mendekati kekufuran dan kezindikan. Tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua hal ini. Qala Sayyid Muhammad fi syarhil Qamus, wa ba'duhum yartaqa ila al-kufri wa az-zindiqati a'adallahu wal muslimin. Mulai pada masa-masa ini, di mana ketika tepatnya pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, kekhalifahan Islam terakhir di Turki Utsmani sudah dibubarkan oleh Majelis Besar Nasional Turki yang kemudian digantikan oleh kepresidenan, di mana hal-hal yang terkait dengan masalah keagamaan khususnya digantikan oleh kepresidenan masalah-masalah keagamaan, the Presidency of Religious Affairs atau sering disebut sebagai Diyanah, ini tidak lagi menaungi atau tidak lagi mau bertanggung jawab terhadap masalah-masalah keagamaan seluruh umat Islam di dunia, maka secara otomatis keputusan-keputusan masalah agama Islam di masyarakat dikembalikan kepada masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu, di mana pemerintahan, di mana qadi atau hakim atau kekuasaan bisa melindungi putusan-putusan tersebut. Nah, sejak dibubarkannya Turki Utsmani ini pula, secara otomatis umat Islam tidak lagi memiliki satu kesatuan yang utuh di dalam kekuasaan maupun di dalam masalah-masalah yang agama, yang bersifat keagamaan. Masalah-masalah yang sifatnya keagamaan dikembalikan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat, dikembalikan kepada para ulama setempat, dan dikembalikan tanggung jawabnya kepada pemerintahan yang berkuasa di satu daerah. Nah, ini adalah satu babak baru dalam pemerintahan Indonesia khususnya, ketika tidak lagi ada kekhilafahan di Turki yang meliputi seluruh dunia, maka keputusan-keputusan masalah agama Islam saat itu menjadi tanggung jawab para ulama Islam di daerahnya masing-masing, khususnya di bumi Nusantara, yang kelak kemudian lahir bangsa yang bernama bangsa Indonesia. Hadirin, tetaplah pada channel Anda, saya akan kembali beberapa saat lagi. Hadirin para pemirsa Aswaja TV, nah, pada saat terjadi pergolakan, terjadi peralihan kekuasaan dari tampuk kepemimpinan Turki Utsmani kepada masyarakat muslim seluruh dunia, maka di Indonesia pun pada waktu itu, seperti disinyalir oleh Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muncul banyak sekali kelompok, banyak sekali para pemuka agama yang memperkenalkan faham-faham baru. Nah, salah satu di antaranya seperti kita sebutkan tadi adalah orang-orang Rafidiyah, yang mana mereka mencela Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar dan mengagung-agungkan secara berlebihan terhadap Sayyidina Ali dan keluarganya. Ini adalah menjadi salah satu hal yang dirasakan keprihatinan yang sangat mendalam oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dalam bab-bab selanjutnya, di dalam baris-baris selanjutnya, Kiai Hasyim Asy'ari mensitir banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan kepada umat Islam untuk memusuhi salah seorang sahabat yang manapun itu, dan tidak dibenarkan kepada umat Islam untuk mencela, memaki para sahabat yang manapun itu. Salah satu di antara hadis yang disitir oleh Syekh Hasyim Asy'ari adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi faman syabbahahum fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adla." Janganlah kalian mencaci para sahabatku, karena siapapun yang mencaci mereka, maka Allah, para malaikat, dan seluruh manusia yang beriman akan melaknati mereka. Allah tidak akan menerima peribadahan dan pengaduan mereka. Dan hadis lain yang disitir oleh Hadrotus Syekh adalah sabda, "Man sabba ashabi fadribuhu." Barang siapa yang mencaci sahabatku, fadribuhu, maka pukullah mereka atau perangilah mereka. Dan dijelaskan oleh Syekh Hasyim Asy'ari tentang sikapnya dalam tulisannya, "Waqad a'lana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa adahum yu'zihi." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memproklamirkan, siapapun yang mencela dan menyakiti para sahabatnya, maka sesungguhnya mereka sudah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda lain yang juga disitir oleh Hadratus Syekh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, "La tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumin fi akhiriz zamani yasubbuna." Janganlah kalian mencaci para sahabatku, karena sesungguhnya akan ada satu kelompok di akhir zaman di mana mereka sangat gemar mencaci para sahabatku. La tusallu alaihim wa la tusallu ma'ahum. Janganlah kalian menyolati jenazah-jenazah mereka, wa la tusallu ma'ahum, dan janganlah kalian sholat bersama dengan mereka. Wa la tanakahuhum wa la tajalasuhum. Dan janganlah kalian membuat hubungan pernikahan dengan mereka, dan janganlah kalian menjenguk ketika mereka sakit, dan jangan bercengkrama dengan mereka. Di dalam sabda ini digambarkan betapa Rasulullah SAW melarang orang-orang yang beriman untuk bergaul, untuk membuat hubungan-hubungan pernikahan, dan untuk sholat sekalipun dengan orang-orang yang suka mencela para sahabat. Ini mengandung arti bahwa Ki Haji Hasyim Asy'ari sangat-sangat prihatin, sangat-sangat gelisah dengan keadaan pada saat itu, di mana para umat Islam Indonesia sudah mulai dirasuki, sudah mulai dicemari oleh paham-paham yang pada paham tersebut terdapat ajaran untuk mencela sahabat-sahabat Nabi dan mengagungkan salah satu sahabat, khususnya Sayyidina Ali, melebihi sahabat-sahabat yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain profidiyah ini, pada saat-saat itu karena sangat terjadi kegoncangan yang banyak, maka bukan hanya hal itu yang menjadi kegelisahan Ki Haji Hasyim Asy'ari terhadap keadaan dan upaya untuk menyesatkan umat Islam Indonesia sejak saat itu. Hadirin pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, pada alinea selanjutnya, pada barisan selanjutnya, Ki Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa minhum ibahiyuna yang quluna innal abda idza balagha ghayatal mahabbah wasafa qalbuhu minal ghaflah. Para pemirsa Soja TV, bahwa telah kita ketahui bersama kegelisahan dan keprihatinan Hadrotul Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari tentang kondisi umat Islam pada saat itu, bukan hanya ditimbulkan oleh kelompok yang mencela para sahabat dan mengagungkan salah seorang sahabat, bukan hanya juga kelompok yang mencela para ulama dan menganggap tidak perlu bertaklid atau mengikuti ajaran ulama karena ulama tidaklah maksum, tetapi ada kelompok lain yang disinyalir oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai kelompok yang juga turut mencemari, turut memporak-porandakan aturan, dan turut merecoki kondisi umat Islam, kedamaian umat Islam, dan bahkan mereka menganggap tidak lagi penting untuk beragama. Hadirin pemirsa Aswaja TV, tetaplah pada channel Anda. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, kekisruhan lain yang juga diprihatinkan oleh Khadratul Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari di dalam Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah digambarkan dalam catatannya berikut ini. Uminhum ibahiyuna yaquluna innal abda idza balagha ghayatal mahabbati wasafa qalbuhu minal ghaflah wahtaral iman anil kufri wal kufran saqadu anul amru wan nahyu wala yadkhuluhu Allahun nara birtikabil kabair. Kelompok baru yang muncul pada era 1330 Hijriah adalah kelompok kebatinan atau kelompok penganut aliran kepercayaan yang mereka menyatakan bahwa jika seseorang sudah sampai pada satu tahapan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya telah terbebas dari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak lagi memilih keimanan, tetapi mereka justru mulai menjalani jalan-jalan kekafiran. Dikiranya mereka telah terbebas dari segala hal yang bersifat kewajiban dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa tidak perlu lagi menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak perlu lagi untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwa Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam neraka meskipun mereka sudah melakukan dosa-dosa besar. Ini adalah salah satu hal yang diprihatinkan oleh Khadir Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dalam tulisan selanjutnya, Kiai Hasyim menyatakan, "Ba'dhum yaqul innahu tasqutu anhu al-ibadati adh-dhahirah." Sesungguhnya mereka sudah bebas dari kewajiban beribadah secara lahir. "Wa takunu ibadatuhu at-takaffur wa tahsinul akhlaq." "Wa takunu al-ibadah at-tafakkur." Mereka kemudian menganggap bahwa ibadah mereka itu cukup dengan berpikir, dengan merenung, dan tahsinul akhlak, hanya cukup dengan berbuat baik, hanya cukup dengan bercengkrama dengan manusia yang lainnya itu dengan baik. Maka ini sudah dianggapnya cukup, tidak perlu lagi sholat. Toh tujuan sholat itu mengingat kepada Allah. Kalau sudah ingat tanpa sholat, kenapa harus sholat? Nah, ini adalah salah satu kelompok yang sangat diprihatinkan oleh Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kelompok-kelompok ini masih kita dapati hingga saat ini. Kelompok-kelompok ini masih kita temukan hingga pada saat ini. Nah, bukan berarti bahwa kelompok ini kelompok yang baru ada. Di dalam lanjutan tulisannya, Syekh Hasyim Asy'ari mengutip dari Sayyid Muhammad di dalam kitab Syarah Al-Ikhya menyatakan, "Wahadza kufrun wa zindiqatun wa dhalalah." Ini adalah sebuah kekufuran dan juga kezindikan serta kesesatan. "Walakinnal ibakhiyun mawjuduna mundz azman." Tetapi memang benar bahwa kelompok-kelompok aliran kepercayaan ini sudah ada sejak zaman-zaman yang lalu. "Jahalatun wa dhalalatun." Mereka bodoh dan sesat. "Laisa lahum ra'sun ya'lamul ilma syar'i kama yambagi." Mereka tidak mengerti tentang ilmu-ilmu syariat sebagaimana yang semestinya diketahui oleh orang-orang yang belajar agama dan orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dahulu kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang tidak mengkait-kaitkan ajaran mereka, mengkait-kaitkan perilaku mereka dengan agama Islam, dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Islam yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja sejak ketika agama Islam menjadi agama yang mayoritas, kelompok-kelompok ini pun mulailah untuk mengkait-kaitkan ajaran-ajaran mereka, mengkait-kaitkan perilaku-perilaku mereka, mengkait-kaitkan keyakinan mereka dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, ketika sudah mulai terjadi percampuran-percampuran, maka yang timbul adalah masyarakat yang bingung, yang timbul adalah kesesatan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Apakah benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan menjalankan syariat? Apakah benar sholat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa digantikan hanya dengan mengingatnya saja meski tanpa sholat? Tentu saja ini bukan ajaran yang benar. tentu saja bahwa ini adalah sebuah kebodohan, dan tentu saja ini adalah sebuah kesesatan yang harus dijauhkan dari umat Islam yang ingin selalu berpegang kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menciptakan kedamaian dan ingin menciptakan kemajuan peradaban khususnya di Indonesia. Hadirin, tetap pada channel Anda, saya akan kembali beberapa saat lagi. Hadirin para pemirsa Aswaja TV yang berbahagia. Hal-hal lain terkait adanya berbagai pencemaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pribumi, kelompok-kelompok yang sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara, kemudian memasukkan ajaran-ajaran mereka ke dalam bagian yang diinginkannya sebagai ajaran Islam, diantaranya adalah ajaran-ajaran orang-orang yang mempercayai adanya reinkarnasi. Di dalam kalimat selanjutnya, Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan, "Wa minhum man qala bi tanasul arwahi wa intiqaliha al-abad al-abadi fil ashkhashi tahruju min badanin akhar min jinsi ghairihi." Di antara kelompok-kelompok pribumi Nusantara, ada orang-orang yang mempercayai reinkarnasi, mempercayai adanya perpindahan ruh dari satu badan ke badan lain, baik yang sejenis maupun yang berlainan jenisnya untuk selama-lamanya. Wazama haula anna ta'zibiha wa ta'im wa tan'imiha fiha bihasabi zakaiha wa khabathiha. Dan mereka menganggap bahwa penyiksaan dan pemberian nikmat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah didasarkan kepada kesucian atau kekotoran jiwanya. Mengenai kegelisahan Kiai Hasyim Asy'ari tentang kelompok ini dituturkan oleh Hadrat Syekh dengan mensitir dari pendapat Syihab Al-Khafaji di dalam Syarah Asy-Syifa. Qala Syihab Al-Khafaji fi syarhi ala sifa, waqad kaffarahum ahli syar'i lima fihi min takdzibin wa takdzibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa takdzibillahi wa kutubihi. Al-Khafaji menuturkan di dalam penjelasannya atas kitab Asy-Syifa bahwa para ahli syariat telah mengkafirkan mereka. Mereka dikafirkan oleh para ahli syariat karena kelakuan mereka dan membuat kebohongan yang mereka lakukan. Kebohongan yang mereka katakan dikatakan sebagai atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitabnya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Islam bukan hanya diganggu, setidaknya sejak zaman yang dikatakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, sejak zaman 1330 Hijriah tadi, Islam bukan hanya diganggu oleh kelompok-kelompok dari dalam Islam sendiri, tetapi juga oleh kelompok-kelompok yang kemudian mencangkokkan dirinya sebagai bagian dari kelompok Islam. Mencangkokkan pemikirannya dikatakan sebagai bagian dari pemikiran Islam, dan mencangkokkan perilakunya kemudian mereka ingin dianggap bahwa perilaku mereka adalah bagian dari ajaran Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh pun sekali lagi bila kita melihat fenomena yang berlaku pada saat ini, kita masih sangat mendapati bahwa ada banyak orang, ada banyak kelompok, ada banyak komunitas yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan wangsit, mereka mendapatkan mimpi atau mereka mendapatkan perintah dari Allah misalnya, kemudian mereka menginginkan bahwa ajarannya adalah ajaran yang meneruskan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi yang akhir, yang tidak ada lagi penerusnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi nabi. Maka siapapun atau kelompok apapun yang menyatakan bahwa mereka memiliki nabi baru, mereka memiliki seorang utusan Allah yang baru yang diutus kepada mereka, ini adalah sebuah kebohongan. Kita mendapati kelompok-kelompok yang pemimpin mereka mengaku sebagai nabi. Kita mendapati kelompok-kelompok yang pemimpin mereka mengaku mendapat wahyu dari Jibril. Kita mendapati bahwa ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwa dia adalah nabi yang diutus untuk meneruskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah sebuah kebohongan. Sungguh ini adalah sesuatu yang sudah dikhawatirkan oleh Khadratus Syekh sejak masa hidupnya, dan pada kenyataannya saat ini kita masih menjumpainya. Artinya Islam sebagai agama itu masih tetap relevan untuk dicemari. Islam sebagai agama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah keyakinan yang dilandaskan kepada keteraturan dan kebenaran kitab-kitab dan ontologi ilmiah para ulama harus senantiasa kita jaga dari pencemaran-pencemaran yang terus terjadi pada hari-hari ke depan. Hadirin para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, tetaplah pada channel Anda, saya akan kembali setelah yang satu ini. Hadirin para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, dari awal kita telah memiliki banyak sekali persepsi yang telah digambarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang berbagai cobaan, berbagai ujian yang harus dihadapi oleh umat Islam sejak runtuhnya Khalifah Utsmaniyah. Mulai dari adanya faham-faham baru, faham-faham yang mencela para ulama, mulai dari adanya faham-faham yang mencela para sahabat Nabi, kemudian adanya faham-faham kebatinan dan juga faham-faham yang mempercayai adanya reinkarnasi yang ingin juga dianggap sebagai bagian dari agama Islam, yang mana hal ini adalah tantangan yang sangat berat, yang mana ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, khususnya kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, para ulama yang senantiasa berpegang kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang senantiasa menjaga tradisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka para ulama yang senantiasa berpegang teguh kepada literasi, kepada teks-teks yang berlaku turun-temurun dengan standar ilmiah yang jelas dan ontologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin para pemirsa, di antara hal lain yang juga dinyatakan sebagai bagian dari pengganggu Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah munculnya faham khulul dan ittihad. Ini adalah hal yang memang masih diperdebatkan oleh para ulama, khususnya para ulama-ulama khas dan juga para cendekiawan muslim. Tetapi dengan jelas bagi Syekh Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa di antara kelompok-kelompok muslim yang mulai mengganggu muslim sejak 1330 Hijriah khususnya di Indonesia adalah Waminhum man qala bil khululi wal ittihad, yakni orang-orang yang berpendapat tentang adanya khulul dan ittihad. Syekh Hasyim As'ari menggambarkannya dengan sangat jelas bahwa wahum jahlatul mutasawwafah yaquluna innahu ta'ala al-wujudul mutlak wa anna ghairahu la yattasifu bil wujudi aslan hatta idza qalu al-insanu mawjudun fa ma'nahu anna lahu ta'alluqan bil wujudil mutlak wa huwa Allah ta'ala. Mereka, kata Syekh Hasyim As'ari, adalah orang-orang yang bodoh, yang sok bertasawuf. Mereka menyebarkan keyakinan, mereka mengkampanyekan anggapan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang wujudnya mutlak, dan selain Allah Ta'ala adalah bukan wujud. Nah, gambaran ini menjadi sangat jelas bahwa di antara orang-orang yang merusak Islam adalah orang-orang yang sok bertasawuf, atau orang-orang yang seakan-akan dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hasyim As'ari menjelaskan bahwa orang-orang yang sok bertasawuf adalah orang-orang yang bodoh. Hal ini adalah sesuatu yang butuh banyak pendalaman. Hal ini adalah salah satu pernyataan dari Hadrat Syekh Hasyim As'ari yang perlu digali lagi maknanya, seperti apa sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh beliau selaku tokoh dari umat Islam pada zaman itu dan hingga saat ini. Memang hal ini dikarenakan bahwa tasawuf adalah menjadi salah satu bagian yang merupakan inti dari ajaran Islam. Tentu kita tidak bisa gegabah bahwa orang-orang yang bertasawuf adalah orang-orang yang diragukan keislamannya. Bukan seperti itu, tetapi bahwa tasawuf tidak bisa dilakukan dengan sendiri, bahwa tasawuf harus memiliki guru yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, guru yang dapat dipertanggungjawabkan silsilah keilmuannya. Hadirin para pemirsa Swaja TV, kita akan berjumpa pada lain kesempatan dalam acara yang sama, Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.